Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk di halaman 13. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim. InsyaAllah nanti kita akan selesaikan penjelasan tentang hakikat dari ilmu dalam syariat. Baik, kita akan mendengarkan dulu pembacaannya. Yang bawa buku silakan dibuka halaman 13. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabakdu. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim. I'lam, ketahuilah. Ilmu adalah mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Pengetahuan memiliki 6 tingkatan. Pertama, al-ilm, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kedua, al-jahlul basit, kejahilan yang ringan, yaitu tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Ketiga, al-jahlul murakkab, kejahilan yang parah, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Keempat, al-waham, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Kelima, asyak, ragu-ragu, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama kuatnya. Keenam, al-dhon, sangkaan atau mengira-ira, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih lemah. Baik, kita kasih penjelasan dulu tentang ilmu. Ilmu, sebagaimana dari kata dasarnya, alima, yang artinya mengetahui. Dan disebut ilmu jika pengetahuan itu sampai pada tingkatan yakin. Sampai tingkatan yakin. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui, dan mereka akan mengetahui ilmul yaqin, yaitu ketika mereka mengetahui dengan yakin apa yang nantinya akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa janji baik maupun berupa janji yang bentuknya ancaman. Kemudian Imam Ibn Taimiyah mengatakan, ilmu itu ada 6 tingkatan. Ilmu ada 6 tingkatan. Jadi begini, ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Segala sesuatu yang sesuai realita. Anda kasih garis bawah, kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan realita. Dan realita itu ada dua. Ada realita syar'i dan ada realita kauni. Realita syar'i adalah kebenaran yang sesuai dengan wahyu Allah. Misalnya kita meyakini sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Kita meyakini ini, dan ini sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realita seperti ini bisa enggak dilakukan pengujian? Saya mau melakukan penelitian, membuktikan apakah benar sholat duhur itu 4 rakaat atau tidak, dengan cara dia belajar di lab misalnya. Ini enggak nyambung, karena realita ini realita syar'i. Penelitian yang Anda lakukan adalah dengan mencari sumber informasi terkait aturan syariat yang berlaku dengan sholat duhur. Kemudian yang kedua, ada realita yang disebut dengan realita kauni. Apa itu realita kauni? Segala sesuatu yang sesuai dengan takdir. Misalnya kita mengatakan es dingin, api panas, itu realita kauni. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua benda ini dengan karakter masing-masing dan kita bisa menginformasikannya sesuai dengan realita yang ada. Atau kejadian sejarah. Dulu pernah terjadi pembunuhan antara si A dengan si B. Lalu kita mengatakan terjadi pembunuhan antara si A dengan si B. Maka ini sesuai dengan realita kauni. Baik. Nah, di situ ada kebenaran, ada lawan dari kebenaran. Lawan dari kebenaran berarti apa? Kebatilan. Kebatilan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dan kebatilan, ada yang kebatilan kauni, ada kebatilan syar'i. Kebatilan syar'i ketika ada orang menyampaikan sesuatu terkait masalah syariat, sementara dia tidak punya dalil. Tidak didukung dengan dalil. Misalnya dia mengatakan, sholat duhur sing bener iki 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Dan dia yakini itu. Apa yang dia nyatakan ini bertentangan dengan dalil, berarti bertentangan dengan realita syar'i. Di saat itulah dia menyampaikan kebatilan tentang masalah jumlah rakaat sholat duhur. Demikian pula dalam masalah akidah. Makanya kenapa akidah yang menyimpang itu disebut sebagai akidah yang batil, karena dia tidak sesuai dengan realita syar'i. Misalnya ada orang mengatakan syafaat itu raono, tidak ada sing jenenge syafaat. Namanya orang, ya kalau besok di hari kiamat mereka akan dihisab dan masing-masing kembali kepada pribadinya. Gak ada istilah syafaat. Pernyataan seperti ini bertentangan dengan keterangan yang disampaikan dalam banyak dalil. Kalau syafaat itu ada, berarti keyakinan syafaat tidak ada, ini apa? Kebatilan. Karena keyakinan dia bertentangan dengan realita yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk misalnya ada orang yang mengingkari keberadaan Dajjal. Gak mungkin ada manusia seperti Dajjal. Yang dia misalnya matinya dengan cara melebur diri. Ya. Ketika ditusuk tidak langsung mati karena getih entek, bukan? Karena darahnya habis. Tapi melebur sebagaimana layaknya garam yang ditaruh di dalam air. Apa bisa terjadi seperti itu? Secara kedokteran itu gak mungkin. Dan tidak mungkin lagi kalau sampai ketika Dajjal muncul, matahari pergeserannya jadi terlambat selama 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Dan itu secara teori gak mungkin. Berarti dia mengingkari realita syar'i, sesuatu yang telah diinformasikan oleh Nabi SAW. Dan ini akidah apa? Kebatilan. Atau orang yang mengingkari Nabi Isa akan turun. Ini akidah kebatilan. Termasuk penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Makanya kenapa para ulama memberikan warning, peringatan, jangan sampai kamu mengartikan pernyataan dalam Al-Quran tanpa dalil. Karena kalau kemungkinan buruknya adalah ketika itu salah, maka dia termasuk kebatilan. Misalnya mengartikan iyadullah dengan kekuasaan Allah, mana buktinya? Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah ngasih penjelasan bahwasanya tanganku adalah sama dengan kekuasaanku? Kalau enggak ada, diam lebih baik di situ. Diam lebih baik di situ. Karena dia memaknai pernyataan Allah sementara dia tidak punya bukti. Karena itulah para ulama ketika mengomentari orang yang menyatakan yatullah dimaknai sebagai tangan Allah dinyatakan sebagai kebatilan. Karena pernyataan ini menafsirkan teks dari Allah tanpa bukti. Tanpa bukti. Padahal yang namanya pernyataan Allah harus ditafsirkan berdasarkan bukti. Baik. Kemudian tingkatannya begini. Jadi di sini ada kebenaran, ada kebatilan. Orang yang menyatakan sesuatu sesuai realita berarti dia memiliki ilmu. Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan ilmu adalah mengetahui segala sesuatu sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya atau sesuai dengan realitanya. Sudah? Tolong pegangi kuat-kuat ini ya. Ada orang yang dia ngasih penjelasan tentang masalah hukum syariat, tapi dia gak punya latar belakang tentang itu. Dia seorang profesor atau doktor dalam bidang ilmu sosial. Penjelasannya luar biasa, bahasanya indah, ya. Kemudian dia pakai data-data empiris. Tapi semuanya bertentangan dengan dalil. Komentar orang awam akan mengatakan penjelasan dia ilmiah. Komentar ini salah, benar? Salah. Kenapa? Penjelasan kamu tidak ilmiah. Karena tidak sesuai dengan realitas syar'i. Ilmiah itu berarti ilmiah sama dengan berilmu, kan gitu ya? Berilmu berarti sesuai dengan ilmu yang ada, sesuai dengan realita yang ada. Padahal penjelasan dia bertentangan dengan syariat atau penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang profesor dari ITB. Dia mendapatkan informasi kalau apinya neraka itu 70 kali apinya dunia. Terus dia membuat semacam persamaan, ya. Dia membuat persamaan, kemudian dia hitung, berapakah suhu neraka ketemu minus sekian. Berarti neraka itu dingin. Orang yang kecemplung neraka kademen. Bukan kebakaran, tapi malah kademen. Dan dia bisa ngasih penjelasan dengan berbagai macam latar belakang ilmu yang dia miliki. Mungkin bagi sebagian orang awam akan mengatakan ini ilmiah. Yang benar gimana? Ini bukan ilmiah. Karena ilmiah itu sesuai dengan realita. Bukan seperti itu. Ini tidak ilmiah. Karena neraka itu panas. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, An-naru asyaddu harra. Neraka itu lebih panas dibandingkan panasnya bumi. Atau misalnya ada seorang dokter yang dia ingin menyatakan jenggotan itu tidak menguntungkan. Nah, kemudian dia ngasih penjelasan secara ilmu kedokteran. Apakah ini bisa disebut ilmiah? Itu kan bidangnya, dia seorang dokter, lebih paham tentang anatomi manusia, lebih paham tentang fisiologi manusia misalnya. Kita tidak mengingkari hal itu, tapi penjelasan dia, pernyataan dia bertentangan dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu tidak sesuai dengan hukum syariat, kita katakan tidak ilmiah. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Makanya disebut ilmiah itu jika sesuai dengan realita yang ada, baik realita syar'i atau realita kauni. Baik. Kemudian ada realita yang dia itu masih belum terbukti seutuhnya. Di situ ada kemungkinan benar, ada kemungkinan menyimpang, ada kemungkinan meleset. Seperti teori atau realita yang sifatnya baru pada taraf ijtihadiyah. Sudah? Kalau orang itu meyakini sesuatu bertentangan dengan realita yang pasti, maka disebut dengan al-jahlu al-murakkab. Misalnya orang bilang begini, Perang Badar terjadi tahun 5 Hijriah. Dan dia yakini itu. Yang benar Perang Badar itu terjadi tahun 5 Hijriah. Sing ngomong tahun 2 Hijriah itu salah. Berarti dia ini jahl murakkab. Dia bodoh bertingkat. Pertama, dia bodoh karena enggak tahu realita yang sejatinya. Yang kedua, dia punya keyakinan yang bertentangan dengan realita yang sejatinya. Padahal Perang Badar terjadi tahun berapa? 2 Hijriah. Sementara dia menyatakan tahun 5 Hijriah. Sing bener sholat itu 3 waktu, bukan 5 waktu. Makanya ada orang kok melakukan sholat 5 waktu, sesat dia. Dia menilai sesat orang yang melakukan sholat 5 waktu. Dan pernyataan ini jahal murakkab. Karena dia punya keyakinan yang bertentangan dengan realita yang sebenarnya. Itu disebut jahal murakkab. Karena itulah semua kebatilan adalah jahlun murakkab. Yang kedua, ada yang tidak tahu, tapi tidak tahu dan dia tidak ngasih jawaban. Misalnya kita ditanya, sebutkan rukun-rukun sholat ada berapa? Terus kita bilang, wallahu alam, saya enggak tahu. Nah, ini namanya jahal basit. Tidak tahu sama sekali. Jahal basit itu tidak tahu sama sekali. Jadi ketika dia ditanya, saya enggak tahu, ini namanya jahal basit. Baik, mana yang lebih parah, jahal murakkab dengan jahal basit? Jahal murakkab lebih parah. Makanya ketika kita ditanya, kalau kita enggak tahu jangan nekat jawab. jahal basit itu diampuni. Namanya orang enggak tahu kan, ya enggak jadi masalah. Karena masing-masing punya keterbatasan. Kita tidak memiliki nama al-alim, dat yang maha tahu. Tapi kita manusia yang serba tidak tahu. Sehingga ketika kita ditanya dan kita tidak tahu, lebih baik diam. Baik. Kemudian ada tiga tingkatan yang ini butuh mukaddimah ya. Ada waham, ada syak, ada dzon. Waham, syak, dzon. Sudah? Mukaddimahnya begini. Tadi realita itu terkadang ada yang tidak sepenuhnya benar. Ada realita yang dia masih dalam tingkatan ijtihadiyah atau dalam tingkatan teori, masih dalam taraf dalam penelitian. Tapi kita sudah punya keyakinan tertentu terkait hasilnya. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah hadis, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ijhad ma indan nas yuhibbukan nas, ijhad ma fid dunya yuhibbukallah. Jadilah orang yang zuhud terhadap masalah dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan jadilah orang yang zuhud dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, maka orang akan mencintaimu. Hadis ini dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Ulama yang lain menilai sebagai hadis yang dhaif. Dan jumhur atau banyak ulama ahli hadis yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Baik. Berarti keabsahan hadis ini masuk dalam ranah apa? Masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ada sebuah informasi bunyinya seperti ini. Ini sahih ataukah tidak? Ini masuk dalam ranah ijtihadiyah. Sebagian ada yang menilai sahih, sebagian ada yang menilai dhaif. Baik. Kalau ada orang yang dia menilai hadis ini dengan hadis yang sahih misalnya, dan dia yakini itu sahih, maka komentar bagi orang yang menilainya dhaif, dia akan mengatakan orang ini melakukan waham. Orang ini melakukan waham, yaitu meyakini sesuatu padahal kemungkinan salahnya besar. Itu disebut dengan waham. Enggak bingung kan, Pak? Tidak ya. Saya cuma sedang menyapu wajah. Waham itu meyakini sesuatu yang kemungkinan salahnya besar. Contoh yang lain. Termasuk misalnya dalam masalah ikhtilafiyah yang lain ya. Misalnya ada seorang imam salat yang dia itu dalam sholat jahriyah selalu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kan penasaran, Pak, sholat Bapak beda dengan saya. Kita ingin diskusi sebentar. Kira-kira alasan Bapak apa kenapa setiap kali jahriyah selalu mengeraskan bacaan bismillah? Terus dia ngasih penjelasan. Saya menemukan sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Nah, baik, kita terima. Terus kita kasih penjelasan. Hadis ini, Pak, hadis riwayat Daruqutni dan statusnya dhaif. Termasuk didhaifkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Saya punya hadis yang lain yang lebih sahih, riwayat Bukhari Muslim, dari tiga sahabat, Anas, Aisyah, dan Abu Hurairah, yang semuanya menginformasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jahriyah beliau tidak mengeraskan basmalah. Nah, orang ini ketika dia mengeraskan basmalah, dia punya ilmu enggak? Punya ilmu enggak? Punya. Dari mana buktinya? Ketika dia ditanya bisa jawab, saya punya hadis seperti ini. Dia punya ilmu, tapi dia waham. Anda salah paham, gitu ya? Waham itu bahasa lainnya salah paham. Baik. Kemudian yang kedua, syak. Syak itu meyakini sesuatu, tapi ada dua kemungkinan antara benar dan salahnya 50-50. Misalnya, saya itu tadi sak kelebatan lihat jaket ini. Mbah itu awakmu, mbah dudu awakmu, orang ngerti. Cuman kita punya dugaan bisa jadi itu kamu. Bisa jadi itu kamu. Maka ini apa ini? Syak. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sudah? Contoh yang lain, dalam masalah ijtihadiyah. Terkadang ketika kita berproses dalam masalah beragama, ya. Pertama, kita mengikuti pendapat si A. Dulu saya ketika tasyahud, waktu berisyarat, saya diam. Kemudian saya baca-baca lagi, saya dapat keterangan, oh ternyata yang lebih kuat digerakkan. Terus saya baca-baca lagi, oh ternyata yang lebih kuat diam. Akhirnya dia mengalami syak. Keyakinan pertama dia syak. Pindah ke keyakinan kedua juga syak. Pindah ke keyakinan ketiga syak. Karena dia punya pertimbangan yang mungkin menurut dia sama-sama kuat. Makanya hadirin makan Allah, dalam setiap orang yang di posisi dia punya pertimbangan kuat, dia akan di posisi syak dalam menentukan apakah ini benar atau salah. Kemudian yang ketiga, dhon. Dhon itu dugaan kuat benar. Ada sebuah hasil ijtihad, ada kemungkinan benar, dan ini lebih besar, dan ada kemungkinan kurang benar, tapi ini lebih kecil. Terus kita berpihak, kayaknya ini insya Allah lebih kuat. Maka kita punya dhon kalau ini lebih kuat. Sebagai misal misalnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua urusan penting yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus. Kemudian kita membaca beberapa keterangan ulama. Dominan mereka menilai dhaif. Dan ada sebagian di antara mereka yang menilai hasan. Terus kita, baik, saya pilih yang menilai dhaif. Lalu kita yakini ini dhaif. Maka posisi kita apa? Dhon. Posisi kita dhon. Kita punya dugaan kuat hadis ini dhaif. Nah, ketika kita memilih pendapat yang mengatakan dhaif karena kita menganggap bahasanya itu lebih mendekati kebenaran, itu yang disebut dengan dhon. Tayyib. Berarti kesimpulannya hadirin bahwa hampir semua yang kita jalani ini statusnya adalah dhon. Karena ada kemungkinan yang lain. Tapi kemungkinan yang lain itu kecil. Kecil kemungkinan. Kecil kebenarannya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebut keyakinan terhadap akhirat itu dengan dhon. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina, sebelumnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu berat illa, kecuali bagi mereka illa alal khasyi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Lalu Allah mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang, siapakah orang yang khusyuk itu? Yaitu orang yang yadhunnuna, mereka punya dugaan bahwa mereka akan bertemu Allah dan mereka akan ketemu akhirat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka punya dugaan akan ketemu Allah. Itu karakter orang mukmin. Padahal orang mukmin ketemu Allah itu yakin atau tidak yakin? Yakin. Tapi keyakinan kita ada pada taraf dhon. Tapi dhonnya dhon rajih. Dhon yang sangat kuat. Sehingga kemungkinan menyimpangnya sangat kecil. Itu yang disebut dengan dhon. Bisa dipahami hadirin? Karena itu, jamaah di belakang Allah, pengetahuan kita itu berputar dalam masalah tingkatan dari mulai tidak tahu sampai tahu. Full 100% tahu itu terkait masalah akhirat hampir tidak mungkin. Sehingga ada peluang sedikit celah, disinilah kita berada di bawah sedikit, full 100%. Mungkin 90%, mungkin sekian puluh persen, tapi itu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keyakinan. Dan itu sudah dianggap sebagai keyakinan. Makanya keyakinan akhirat disebut dengan dzan, karena ada kemungkinan, itu ada yang mengatakan akhirat tidak ada. Tapi itu kan kemungkinan yang sangat janggal sekali, enggak mungkin bisa dibenarkan. Sehingga peluang kecil ini bisa enggak membesar? Bisa. Ketika ada orang yang dia belajar namun dari arah yang salah, yang awalnya dzan, saya itu enggak pernah ngerti kayak gini, tapi sekarang baru tahu. Akhirnya malah semakin membesar-membesar. Terjadilah pendangkalan akidah. Terjadilah pendangkalan akidah. Apa yang awalnya dia yakini justru menjadi berkurang, tidak dia yakini, bahkan dia malah menolaknya, tidak yakin. Sehingga yang awalnya dzan, kemungkinan salahnya sangat kecil, melebar-melebar-melebar jadi sangat besar. Kesesatan terjadi seperti itu, hadirin. Karena itu ilmu ibarat sebuah bejana dalam diri kita. Ya. Semakin penuh semakin bagus, semakin berkurang ruang kosong bisa diisi yang lain. Sehingga dengan kita belajar dari jalur yang benar, walhamdulillah di saat itulah kita mengikis setiap ketidaktahuan setahap demi setahap dari ketidaktahuan yang kita miliki. Tayib. Maka berhati-hati dalam mencari sumber ilmu, itu salah satu di antara upaya bejana saya harus diisi dengan sesuatu yang bersih. Jangan sampai ada kotoran masuk, karena antara air dengan minyak tidak akan pernah bersatu. Dan mereka saling mendesak. Minyak semakin banyak, air tumpah. Air semakin banyak, minyak tumpah. Karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati, artinya hatinya melek. Kata beliau, salah satu di antara syarat ilmu yang bermanfaat adalah mu'assir muqtadin, sumber pemberi ilmu yang bisa memberikan pengaruh baik. Kalau sumbernya jelek, bejana dia cuma diisi sesuatu yang jelek. Dan ketika diisi sesuatu yang baik, penuh perjuangan terlebih dahulu. Lain halnya ketika orang berada dalam kondisi baik, lalu langsung dia diisi dengan kebaikan, maka dia akan selalu dalam bersih dari kotoran. Insya Allah bisa dimahami ya. Walhamdulillah. Kita lanjutkan pembagian ilmu. Dan ilmu terbagi menjadi dua, doruri dan nadori. Doruri yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil, seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Sedang nadori yaitu pengetahuan yang memerlukan penelitian dan pembuktian dalil, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam wudu. Ilmu ada dua, mungkin bisa kita tambahkan satu lagi. Ada satu lagi yang disebut dengan ilmu badahi. Ada ilmu doruri, ilmu badahi, dan ilmu nadhari. Ilmu doruri, realita yang diketahui oleh semua orang tanpa butuh penelitian. Mungkin dia cuma butuh pembuktian saja. Itu yang disebut dengan ilmu doruri. Misalnya api panas, ya. Nek dicubit loro dan seterusnya, ditempeleng jarem. Nah, itu ilmu doruri. Semua orang tahu. Kamu mau bukti enggak kalau tak cubit sakit? Nah, siapa yang mau enggak ada? Tidak perlu pembuktian. Kemudian yang kedua, ilmu badahi. Ilmu badahi itu ilmu yang tidak butuh uji coba. Misalnya hari ini malam. Percaya enggak? Tidak. Ini siang. Wekes ketok cetok-cetok ya. Itu namanya ilmu badahi. Semua orang tahu tanpa butuh pembuktian. Kalau api panas, kadang kita ngomong sama anak kecil, itu dolanan api. Men barno wae. Men ngerti rasane kan gitu ya. Biarkan saja dia, nanti kalau ngerti rasane panas, nah, dia akan menghindarinya. Kita biarkan dia. Baru kemudian ketika dia tahu kalau api itu panas, nah setelah itu dia hindari. Itu yang disebut dengan doruri. Dia mainan pisau, dicegah nangis, malah ngambil tembak. Tembak banyu. Terus gimana ini? Ya sudah biarkan saja. Nanti kalau sudah tahu rasa kena pisau, nah barulah dia akan berhenti. Nah, kadang kita membiarkan anak kita untuk mencoba mendapatkan resiko biar dia tahu akan bahaya mainan yang dia lakukan. Dan tentu orang tua punya standar ya. Nek dolanan ulo ya ora mungkin ya. Tapi kalau misalnya mainan beling atau mainan pisau atau mainan listrik yang ringan ya, itu mungkin masih diizinkan. Listrik yang ringan Pak ya. Listrik arus lemah. Baterai ya. Didilat. Kemudian yang kedua badahi. Badahi itu enggak perlu bukti. Anak kecil ngerti, ini sudah siang. Ini sudah malam. Ini hujan. Ini panas. Dia ngerti tanpa perlu pembuktian. Nah, terkadang tingkat kepuasan manusia itu berbeda. Yang seharusnya badahi, dia enggak puas. Tapi akhirnya dia jadikan doruri. Wis ngerti nek kotoran itu mambu. Demek kotoran. Wah. Masih didekatkan ke hidungnya untuk membuktikan nek iki mambu. Yang seharusnya badahi jadi doruri. Kemudian yang ketiga adalah ilmu nadhari. Ini yang butuh belajar. Ilmu nadhari itu bahasa lainnya ilmu yang butuh belajar. Kita tahu rukun sholat, nah itu butuh belajar. Nek mong meneng saja, ngerti gak orang? Gak ngerti. Dan kebanyakan ilmu itu nadhari. Baik ilmu syariat maupun ilmu kauni itu sifatnya nadhari. Dan untuk nadhari itu bertingkat ya. Ada orang yang dia memahami ilmu nadhari dari mendapatkan langsung. Ada yang memahami ilmu nadhari dari hasil orang lain. Ada orang yang memilikinya kemudian dikasihkan ke kita. Dan ada yang dia memiliki ilmu nadhari hanya ikut-ikutan saja. Sehingga manusia itu bertingkat dalam tingkatannya terkait nadhari. Nah kemudian begini, dalam masalah syariat itu ada ilmu doruri meskipun awalnya nadhari. Kenapa disebut doruri? Karena dia sudah tahu sejak lama atau banyak orang yang mengetahuinya. Banyak orang yang mengetahuinya. Yang ini diistilahkan oleh para ulama al-ilmu minaddin bid-darurah. Ilmu darurat dalam masalah agama. Yang semua orang harus tahu. Sehingga kalau ada orang mengatakan aku enggak ngerti, itu enggak diterima. Itu enggak diterima. Misalnya ada orang yang masang listrik ya sebagai batas rumahnya. Terus ono tonggone kesetrum. Mati, Pak. Kemudian dia dikasus. Lalu dia beralasan, saya itu enggak ngerti kalau listrik mematikan. Lah ngapain kamu pasang di sini? Ngertiku nek listrikku marono pegel, ora marono mati. Berarti dia diterima enggak klaim seperti ini? Tidak diterima. Kenapa? Al-jahlu dalam masalah darurat enggak diterima. Semua orang tahu nek sing jengene listrik itu mematikan. Misalnya ada orang militer, tentu dia ngerti yang namanya jenis-jenis granat. Terus dia buka granat, ditaruh di kamar temannya. Mati. Ya. Nah, setelah itu dia dikasus. Dia bilang ke depan majelis hakim, saya gak ngerti kalau benda ini mematikan. Padahal dia orang militer. Kalau orang awam, orang yang tidak pernah kenal dengan itu mungkin diterima. Tapi kalau orang seperti ini, gak diterima. Baik, itu yang disebut dengan ad-daruratu minaddin. Al-ilmu minaddin bid-darurah. Nah, ada pengetahuan agama yang orang itu enggak boleh tidak tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu, tidak diterima. Contoh masalah kesyirikan. Yang namanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik gitu ya. Semua orang tahu karena ini ibadahnya orang musyrik dan ini berkali-kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran wa ma uhilla bihi li ghairillah. Atau Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang mereka yang mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Kalau ada orang yang nyembelih kambing untuk kuburan, kemudian orang ini mati, terus warga di sekitar, Pak, ini disolati atau tidak? Ada yang mengatakan, nah, dia tetap disolati. Kenapa? Masih muslim, mungkin dia enggak ngerti kalau menyembelih di kuburan itu syirik. Diterima enggak? Tidak diterima. Semua orang tahu yang namanya menyembelih di kuburan itu syirik. Berarti dia melakukan itu karena dia memang orang musyrik. Meskipun KTP-nya muslim. Sehingga ketika dia mati, kita langsung memvonis enggak perlu disolati. Karena dia telah melakukan perbuatan syirik jali, syirik yang sangat jelas, yang enggak mungkin orang itu tidak tahu. Karena semua orang paham. Contoh yang lain. Misalnya ada orang yang punya keyakinan surga tidak ada. Sehingga dia menganggap, ya percuma saja saya beramal, saya tidak akan mendapatkan apapun. Terus dia enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah beramal. Ya kalaupun di lingkungan masyarakat ya hanya sebatas ya menjalankan norma saja. Yang penting orang dicelok elek sama masyarakat, kan gitu. Ada orang yang punya prinsip seperti itu. Ya dia baik sama masyarakat, ya baik sebatas karena dia manusia. Karena kalau dia jahat, orang nyebutnya kewan ya, bukan manusia. Makanya dia berbuat baik karena dia manusia. Terus dia mati. Kemudian ketika ditanya, dan jenengan gak sholat kenapa? Saya enggak yakin ada surga. Diterima enggak alasan ini? Tidak diterima. Oh, berarti jenengan belum pernah ikut kajian kalau surga itu ada. Ini enggak perlu ngikuti hadir dalam kajian Rabu pagi atau kajian-kajian yang lain untuk mengetahui kalau surga itu ada. Karena setiap muslim, KTP-nya muslim, tinggal di tempat muslim, semua orang pasti tahu kalau ini ada. Dan itulah yang disebut dengan ilmu doruri. Dari sinilah berangkat ada istilah al-udhru bil-jahli. Udhur karena kebodohan. Kapan orang yang melakukan pelanggaran itu ditoleransi dengan alasan gak tahu? Kapan orang yang melakukan kebodohan atau yang melakukan pelanggaran ditoleransi karena alasan gak tahu? Tidak semua bisa diterima. Ada yang dia beralasan gak tahu, tidak tahu yang mulia, tapi tidak diterima sama hakim. Tetap divonis penjara. Ketika dia tidak tahu, tetap kita vonis, kamu berdosa. Karena semua orang tahu yang namanya khomr itu haram. Apalagi kamu tinggal di negeri muslim. Berbeda dengan ilmu yang dia butuh penelitian. Butuh belajar. Nah, ketika dia gak tahu, mungkin masih bisa kita terima. Sebagai contoh, ada enggak orang di zaman kita, dia muslim, tinggal di Indonesia, kumpul bersama kaum muslimin, yang dia itu enggak ngerti kalau bunga bank adalah riba? Banyak. Tidak hanya ada, tapi banyak. Mungkin dia meyakini, nah ini kan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Kita kan saling rindu. Sing jengene riba iki nek meksa. Tapi kalau saya ridho, tidak riba. Sehingga menurut dia, ini bukan termasuk dosa besar, karena itu sah-sah saja saya kumpulkan. Akhirnya dia kaya dari hasil itu. Sampai kemudian dia ikut kajian, atau nonton video Dimas, ya, yang nelpon orang lagi makan. Ya. Kemudian diceramai, setelah itu dia sadar, oh ternyata ini yang disebut riba. Terus dia ikut kajian, semakin yakin, ini riba. Lalu dia hentikan. Kemudian dia bingung, harta yang kemarin saya kumpulkan, ditanyakan ke seorang ustadz. Ustadz, itu kan hasil riba saya dulu, tapi saya gak ngerti. Boleh gak itu saya makan? Kemudian sang ustadz memberikan jawaban, gak ada istilah orang di negeri muslim, KTP-nya muslim, kok enggak ngerti riba? Haram, buang semuanya. Fatwa ini salah atau benar? Fatwa yang waham, salah paham. Yang benar gimana? Kita masih menerima udzur bil jahli dalam masalah ini. Karena ada kemungkinan orang enggak tahu dalam masalah ini. Sehingga masih ditoleransi. Oh baik, Bapak karena enggak tahu ya kami terima dalam masalah ini. Karena ini bukan termasuk ilmu doruri, tapi ilmu nadhari, ilmu yang butuh belajar. Bisa dipahami hadirin? Nah, batasan-batasan ini penting untuk mengenal ketika kita melakukan pelanggaran. Nah, ini termasuk doruri ataukah nadhari, atau orang lain melakukan pelanggaran terus kita lihat ini doruri ataukah nadhari, terutama dalam memberikan fatwa terkait status seseorang. Ada perbuatan, ada pelaku. Kalau perbuatannya jelas jelek, nah pelakunya ini ketika melakukan pelanggaran itu bisa enggak dia ditoleransi karena alasan tidak tahu? Nah, itu terkait batasan apakah ini ilmu doruri atau ilmu nadhari. Wallahu a'lam. Satu lagi, Pak. Rahimakallah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Maksudnya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, yang dengannya engkau memperoleh apa yang kamu minta dan selamat dari apa yang kau hindari. Maknanya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberimu taufik serta menjagamu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ini jika Anda menyebut rahmat secara tersendiri. Namun, jika Anda menyebutnya bersama dengan maghfirah atau ampunan, maka maksud maghfirah adalah ampunan dari dosa-dosa yang lalu, dan rahmat adalah taufik untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Apa yang dilakukan penulis menunjukkan perhatian dan kecintaannya kepada orang yang diajaknya bicara, serta keinginan beliau agar dia mendapatkan kebaikan. Baik, kebiasaan baik yang perlu kita rutinkan adalah banyak saling mendoakan. Meskipun lagi padu nesu karo bojone ya, kasih WA barakallahu fikum ya. Atau rahimakillah atau apapun. Yang penting doa-doa baik meskipun nesu. Ya. Atau ketika kita mengajar ke orang lain, coba dipahami hadirin, semoga Allah merahmati kita semua ya. Dengan doa-doa kebaikan, semoga akan semakin banyak menambah kebaikan untuk kita semua. Nah, selanjutnya pembahasan tentang makna rahmat dan maghfirah. Apa beda antara rahmat dan maghfirah? Kita membacanya dalam satu doa. Rabbi gfirli wali walidayya warham huma. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta rahmatilah keduanya. Kita juga membaca dalam doa duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Kita minta maghfirah dan minta rahmat. Dalam bahasa Arab itu ada istilah begini. Kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Terkadang ada dua kata dalam bahasa Arab yang kalau kata itu disebutkan sendirian, maka dia sinonim dengan kata satunya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka dia antonim dalam makna. Sebagai contoh, iman dengan Islam. Iman dengan Islam. Kalau misalnya kita ditanya, apakah setiap mukmin muslim dan setiap muslim mukmin? Misalnya kita membuat kalimat, saya melihat orang muslim berjalan. Nah, kalimat seperti ini, apakah yang kita lihat itu juga orang mukmin? Jawabannya betul. Karena kalau disebutkan Islam saja, maka dia sinonim dengan iman. Sehingga kalau disebutkan Islam saja, maka mengandung juga makna iman. Tapi kalau dipisahkan, kalau digabungkan dalam satu kalimat, maka makna Islam bukan makna iman, dan makna iman bukan Islam. Sebagai contoh, yamununa alaika an aslamu kulla tamunu alaya. Atau sebelumnya gimana? Mereka mengatakan kalau mereka sudah muslim. Katakanlah, kalian belum mukmin, tapi kalian baru Islam. Gimana ayatnya? Atau misalnya hadis Nabi SAW. Beliau pernah ditanya apa itu Islam, apa itu iman, dan beliau memberikan jawaban yang berbeda. Karena ketika iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks kalimat, maka maknanya jadi antonim. Jadi berbeda. Iman bukan Islam, Islam bukan iman. Termasuk juga maghfirah dengan rahmat. Kalau disebut maghfirah saja, maka mencakup juga rahmat. Tapi kalau disebut rahmat saja, mencakup maghfirah. Tayyib. Nah, karena itu kalau ada orang yang dia menggabungkan dalam doa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Terus apa perbedaan maknanya? Di sini Imam Ibnu Taimin mengatakan, kalau maghfirah ampunan dari dosa-dosa yang lalu. Sehingga kalau kita minta Rabbighfirli, ya Allah ampunilah untuk dosa-dosaku di masa silam. Warhamni dan rahmatilah aku, maksudnya adalah ya Allah lindungilah aku dari dosa-dosa di masa mendatang. Tapi kalau kita hanya meminta kepada Allah, Allahummarhamni, Allahummarhamni, Allah rahmatilah aku, rahmatilah aku, berarti kita minta dua-duanya. Ya Allah, ampunilah untuk dosaku di masa silam dan dosaku di masa mendatang. Karena rahmat dengan maghfirah dua kata yang kalau digabungkan maknanya antonim, kalau dipisahkan maknanya sinonim. Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Baik. Enggal titik, enggal titik, mboten napa-napa, sing penting dong. Cukup? Karena sajen dah siap, Pak. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Kita coba bacakan beberapa pertanyaan melalui kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar orang adzan mengucapkan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Katanya ketika waktu sholat tiba tetapi hujan, ada hadisnya. Apakah ketika tidak turun hujan juga boleh? Jadi kalimat ala sallu fi rihal atau ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, ini maknanya adalah silakan sholat di rumah masing-masing. Silakan sholat di rumah masing-masing. Dan kalimat ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar muadzin mengucapkannya ketika ada suasana yang membuat orang tidak bisa hadir ke masjid, baik karena hujan atau karena musim dingin, ya, atau karena mungkin situasi mencekam. Misalnya situasi perang, tapi kalau perang raiso adzan ya. Atau misalnya ada musibah, pada potensi tsunami misalnya. Atau wabah penyakit atau debu. Nah, dulu kita pernah mengalami ya. Waktu Kelut jeblok, Jogja ketutup awu. Nah, yang seperti ini nanti muadzin, wah ini memberatkan para jamaah. Kalau mereka harus keluar masuk rumah, ya, dan kalaupun pakai masker di masjid juga penuh dengan debu, bisa mengganggu kesehatan. Lalu muadzin mengatakan, silahkan sholat di rumah masing-masing, diumumkan sebanyak dua kali. Dan ini sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Sehingga selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus muadzin mengatakan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Lah Pak, ada orang ngerti bahasa apa ya radong Pak, tetap mangkat ning masjid. Nah. Ini kan diucapkan oleh muadzin di masa beliau karena makmumnya paham ngerti dong bahasa Arab. Nah, berarti silakan nanti selesai adzan ditambahkan para jamaah, para warga dusun, apa dan seterusnya, ya. Keparang matur, nah, pakai mukadimah dulu ala Jogja. Padahal cuma mau mengumumkan, silahkan sholat di rumah. Dan ini bisa dilakukan agar mereka tidak keberatan karena atau tidak memberatkan mereka karena suasana tidak memungkinkan ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mendampingi keluarga yang sedang sakaratul maut tapi ia seorang Nasrani? Bolehkah kita menghadiri perlayatannya? Boleh, datang ketika ada orang Nasrani yang sedang sakaratul maut agar mengajak dia untuk masuk Islam. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah sebisanya. Ada dua dalil tentang hal ini. Pertama, ketika Nabi SAW menghadiri wafatnya Abu Thalib, beliau mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah, nanti tak bela paman di hadapan Allah. Ucapkan ini saja, meskipun Abu Thalib pernah tahu sholat. Beliau enggak pernah sholat, enggak pernah amal ibadah yang ada dalam Islam, karena belum masuk Islam. Tapi ucapkan ini saja paman, nanti tak bela di hadapan Allah. Tapi pamannya tidak mau. Allah belum memberikan hidayah untuknya. Dalil yang kedua, peristiwa ada anak Yahudi. Ada anak Yahudi yang menjadi pembantu Nabi SAW. Ketika dia mau mati, Nabi SAW datang ke rumahnya. Bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada anak ini, aslim, masuk Islam. Kemudian anak ini lihat ke arah bapaknya. Mungkin maksud dia minta izin. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Taati Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mau masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Kemudian Nabi SAW memuji Allah, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, kita bisa lakukan itu ya. Meskipun di situ hadir keluarga-keluarganya Nasrani, masing-masing punya kepentingan. Wah, ini islamisasi. Ya ora apa-apa kan gitu. Ya memang islamisasi kan, ngajak dia untuk ke surga. Pokoknya yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Bareng ngono sakarepmu. Setelah itu kan mungkin rebutan. Dan kita sering mendengar ada kasus rebutan jenazah. Apa manfaatnya itu diperebutkan? Bagi orang Islam kalau dia mati kafir misalnya, KTP-nya Muslim, tapi dia menyatakan Nasrani, mati ya wis tinggalkan, sana urusi dewe. Sebaliknya orang Nasrani, dia Muslim, mati Muslim, tapi tetap direbut. Apa manfaatnya? Apakah nanti dibangkitkan bawa salib? Kan tidak. Nah, kita ajak dia, silakan masuk Islam, insya Allah melebu swarga, engkau ketemu aku. Masya Allah ya, rada pede dia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum pre-order? Kalau pre-order, dia posisinya sebagai trader, kulaan saja, maka boleh dengan ketentuan tidak ada akad. Cuman pesan saja. Setelah itu dia beli barang, kemudian selanjutnya ditawarkan ulang, jadi beli atau tidak. Kalau gak jadi beli, ya gak apa-apa. Bisa dijual ke tempat yang lain. Tapi kalau dia produsen, boleh ada akad, meskipun belum ada, belum dibuatkan barangnya. Bagaimana jika menggunakan produk bajakan? Produk ini sudah tersebar luas, contohnya Windows. Ya ini jahat dengan pemilik Windows ya. Nggak boleh yang kayak gini. Ya seharusnya kalau kita punya harta dan itu pemberian dari Allah, tunjukkan kalau ini pemberian dari Allah. Dan Allah mencintai ketika hambanya menampakkan pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bolehkah polisi menjaga gereja saat ibadah mereka karena tugasnya menjaga keamanan? Ini salah satu di antara profesi yang menuntut orang wajib maksiat, yang tidak ada pilihan, karena ini sesuatu yang dilarang. Dan seharusnya kalau misalnya bicara ideal, dia bisa tanya kepada atasannya, boleh enggak saya dicarikan pekerjaan yang lain? Untuk yang ini, kalau bisa jangan saya. Nah, ada banyak polisi Nasrani ya, sehingga mereka juga bisa dikerahkan untuk menjaga gereja. Atau polisi Buddha, polisi Hindu. Hindu menjaga gereja boleh enggak, Pak? Bisa karepe ya, gitu ya. Itu bukan urusan kita ya. Tapi kalau muslim dilarang, karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan